Mitra bisnis upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton siang dan malam melakukan pemeriksaan serta meng-cross-check berbagai data dan fakta dari pihak-pihak terkait dalam masalah Bank Senturi memang mulai menunjukkan hasil. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat berbagai upaya untuk menuntaskan kasus bailout Bank Senturi hanya membuang waktu serta tenaga dan telah membuat Indonesia ketinggalan momen untuk melangkah maju. Di sisi lain lagi, ada juga yang berpendapat kasus ini harus dituntaskan agar masalah yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apa pendapat Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apakah ada kemungkinan kasus Senturi ini jadi sebuah presiden yang bisa terjadi lagi, Pak? Iya, pemilik bank itu ngerampok, plek, terus kemudian dia minta. Nah, kalau minta ditolak mengatakan, ya sekarang saya perkarakan Anda oleh karena Bank Senturi diberi kok. Dia melakukan tafsiran historis gitu. Tafsiran analogi namanya, kenapa dulu di ini tidak gitu. Nah, jadi dengan demikian lalu ini terjadi sebuah presiden. Kalau ini tidak ditangani, terjadi sebuah presiden, ya semua bank akan melakukan begitu. Jadi nanti tinggal ngeletak, jatuh, terus membuka diri ini loh, rusak. Yang terseret sekian bank, terjadi kepanikan, terjadi ras, segala macam gitu. Jadi ada kemungkinan uang negara hilang lagi melalui kasus yang serupa ini ya, Pak Kwik? Iya, betul. Tapi terus dikatakan rakyat duitnya nggak hilang katanya. Karena uang negara nggak hilang, karena nggak dari APBN lah. Gitu tuh, itu pokro lagi gitu kan. Nah, kalau APBN itu kan berlakunya 1 tahun terus uangnya dihabiskan. Sesudah itu ada APBN baru yang dulu sudah bukan uang negara, yang sudah di tangan-tangan kementerian segala macam itu. Itu gimana pikiran gitu tuh? Kemudian pokro-pokrolan lagi. Formalnya begini, antabuka, dana reksa, bukan produk, hilang, biar, bunuh diri, nggak apa-apa, itu bukan salah, goblok, milik bank. Itu semua ada di dalam BPK itu ada. Lantas salah satu yang masih samar-samar dan belum terungkap 100% ke publik adalah aliran dana dalam kasus ini. Apa pendapat Anda, Pak Kwik? Kan sampai sekarang kan masih gelap. Aliran dana itu kan masih gelap. Itu pun memang bukan jaminan. Jadi siapa bilang hanya PPATK? PPATK kalau membuka semuanya, lalu kemudian terang benderang tidak ada hubungannya dengan parpol, tidak ada hubungannya dengan apa, ya bisa saja. Tetapi apakah itu lalu bukti bahwa tidak ada kecurangan? Apakah itu bukti bahwa tidak ada penelikungan terhadap peraturan 2 miliar? Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.